Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وكفى الله رحمته kita semua. Kita syukur kepada Allah di malam ini kita luangkan waktu kita sejenak untuk memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan menempati bagaimana orang-orang yang tidak merugi, yaitu tanasuh fiddin, saling nasihat-menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersabar, untuk kita senantiasa berada di atas kebenaran. Wafidin azamullah. Kemarin kita telah membahas tentang asyirik, disebutkan oleh Syekh Islam Al-Mujahid Muhammad bin Abdul Wahab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan hadis yang sahih An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Danza Abdul Dinar, Danza Abdul Dirham, Wa Danza Abdul Khamisa, Wa Danza Abdul Khamila. Yaitu binasa hamba-hamba yang menjadi hamba-hamba dinar, diperbudak oleh dinar. Binasa hamba-hamba yang menjadi hamba dirham, dan binasa hamba-hamba yang menjadi seorang yang diperbudak oleh pakaian-pakaian yang bagus atau pakaian-pakaian sutra. In uhtiya radiya, kalau dia diberi, dia ridho. Wa ilam yu'tah sahha, kalau dia tidak diberi, dia menggerutu. Maka Afidin azamullah Asih memasukkan hadis ini dalam bab Babu minat sirki iradatul insan bi amali dunia. Termasuk syirik orang-orang yang berkehendak dengan amal-amalnya mengharapkan dunia. Dan ini lebih luas daripada yang kemarin kita jelaskan dari ya, dari syirik afghar wa khafi. Jadi ketika seorang melakukan suatu amalan, kemudian dia ingin mendapatkan kedudukan dunia atau mendapatkan sesuatu dari dunia, disebutkan ini minat syirki, bagian daripada syirik. Maka ahlus sunnah adalah orang-orang yang hatinya bersih daripada niatan-niatan laisa minallah, yaitu ayyirada bil aman wajallahu ta'ala la ghair. Ketika dia beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selain daripada itu. Dia senantiasa mengawali setiap niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingat wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahu din. Rasanya Allah merintahkan kepada kita semua setiap ibadah kita kita ikhlaskan. Dan ini adalah orang-orang yang tidak ada kebosanan di dalam beribadah. Orang-orang yang bosan beribadah kenapa? Karena mereka tidak mengikhlaskan dirinya untuk Allah. Dan mereka terkadang menyebutkan Allah dalam amal-amalnya yang ditafsir oleh Syekh dalam kitab Tauhid disebutkan ada 15 walaupun tidak dibatasi. Maka waktu di Rasulullah dikatakan oleh Rasulullah SAW, binasa orang-orang yang menjadi hamba-hamba daripada jinar. Jadi bukan hamba Allah, tapi dia hamba dinar, hamba dirham, kemudian hamba-hamba daripada kain-kain yang baik, kain-kain lusuh, kain-kain yang tebal, yang harganya mahal. Kalau dia diberi Allah dengan keduniaan itu, dia cepat-cepat untuk beribadah. Kalau dia enggak diberi, maka dia menggerutu. Maka waktu ini ma'azamullah, ini salah satu bentuk daripada syirikan, yaitu orang-orang yang menjadikan di dalam amal-amalnya untuk mendapatkan dunia. Kemarin kita telah menjelaskan apa itu syirik. Sehingga seseorang ketika dia mengaku Islam, dia akan mengetahui makna syirik itu berlawanan dengan Islam. Banyak dari kita yang sudah sekian lama sebagai seorang yang muslim, tapi ketika ditanya apa itu syirik, tidak paham. Demikian juga ketika dia ditanya dengan makna Islam, juga tidak paham. Maka waktu ini na'azakumullah, kemarin telah kita jelaskan bahwasanya syirik itu adalah ayat ya'ala bainahu wa bainallah wa syaitan, yaitu seseorang menjadikan antara dirinya dan Allah itu perantara. Yadhum yas'aluhum wa tasra'u wa tawakkalu 'alaihim wa yastaghiithu bihim wa yamuru lahum wa yadhbahu bi ismihim law yataqadzaru dhari aw zalbun nabi min dunillah. Kalau kita lihat dalam Nawakidul Islam di bab yang awal, di sana dijelaskan pembatal keislaman di syirik, dan saya menjelaskan di sana arti syirik. Maka ketika seseorang menjadikan antara Allah dan dirinya itu perantara, kemudian dia meminta kepada perantara itu, kemudian dia berdoa kepada perantara itu, kemudian dia bertawakal, bersandar kepada perantara itu, atau dia berkorban, atau dia bernazar, atau dia menyembelih, atau dia meyakini bahwasannya perantara-perantara itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, ya, selain daripada datang dari Allah, dan perantara itu bisa berupa rasul, bisa berupa malaikat, bisa berupa orang-orang soleh, bisa berupa berhala, bisa berupa jimat, bisa berupa apapun, ya, yang menjadikan dirinya bersandar, meminta kepadanya, kemudian dia bernazar dengan namanya, ya, atau dia bersumpah dengan namanya juga termasuk, ya, kemudian dia meyakini, maka dia termasuk daripada syirikan. Nah, dan bahayanya kemarin telah kita jelaskan, ya, bahayanya sangat banyak jelaskan oleh saya di situ. Maka akhirnya ma'azamullah asyik menyebutkan di sini asam syir kasiro dagar minha khamsa asra na'an wa hiya, macam-macam syirik itu banyak. Saya akan menyebutkan 15 macam. Yang pertama, kemarin telah kita jelaskan syirkun fi rububiyah, yaitu yang masuk dalam ini adalah seorang disebutkan majusi, kodaria. Ini adalah orang-orang yang syirik dalam rububiyah. Kemudian yang kedua, kemarin telah kita sebutkan syirkun fil uluhiyah, yaitu orang-orang yang kemarin kita sebutkan dia khudu' wa tadallul, merendahkan atau menghinakan diri, atau dia mempersembahkan dari apa-apa yang dijelaskan dari mana ibadah, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-af'ali wal aqwal adh-dhahirati wal batinah. Ini adalah ibadah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang zahir maupun yang batin, maka dalam kitab usul salah satu dijelaskan apa? Yang batin pun masuk dalam ibadah. Ya, ketika seorang takut, ketika seorang berharap, ketika seorang mencintai, ini masuk dalam ibadah. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwal wal-afal adh-dhahirah wal-batinah, yaitu segala sesuatu yang mencakup dari semua yang cintai Allah, dari yang lahir maupun yang batin, yang diperbuat maupun perkataan, yang itu dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja seharusnya, tapi ada sebagian yang berjerumus ke dalam syirik uluhiyah ini dipersembahkan untuk selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin telah kita jelaskan ya, misalnya seorang menyembelih kerbau untuk larung staji Nyi Roro Kidul, ini termasuk syirik. Kemudian seorang menyembelih hewan untuk kepunden atau untuk cungkup-cungkup, ini termasuk syirik. Walaupun dia memakai nama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah, Allahu Akbar, dia sembelih, tapi dia tetap mempersembahkan untuk sana, ini termasuk syirik. Nanti ada perinciannya, dia masuk syirik apa? Syirik dalam amal atau syirik dalam itikad? Maka hadirin azakumullah, ini kemarin kita jelaskan syirik dalam uluhiyah, kemudian syirik dalam asma wa sifat, kemudian juga adalah syirkun akbar. Ini adalah syirik yang mencakup dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yaitu syirik akbar. Walaupun syirik khafi yang dijelaskan atau syirik asghar itu bisa terkadang menjadi syirik akbar. Nanti kita lihat perinciannya. Nah, kemarin yang tidak mengikuti mungkin bisa bertanya pada yang lain dari penjelasan syirik akbar. Nah, kita masuk yang kelima, syirkun asghar, syirik yang kecil. Telah dijelaskan oleh Syekh, wa huwa min akbaril kabair ba'da syirkil akbar. Walaupun ini dinamakan syirik kecil, dia adalah sebesar-besar dosa besar, yaitu lebih kecil daripada syirik besar. Jadi ini syirik besar, syirik kecil, dosa-dosa besar, al-kabair. Jadi syirik asghar ini ada yang lebih berbahaya dari berzina, lebih bahaya daripada membunuh, lebih berbahaya dari mencuri, lebih bahaya daripada riba, yang lebih bahaya daripada al-kabair. Ya, insyaallah kita akan bahas kitab al-kabair. Ya, dosa-dosa besar. Imam Dhabi menyebutkan ada puluhan, yang berseratus dosa-dosa besar yang seorang hendaknya memahami, yang setelah dia tidak terjerumus ke dalam syirik akbar maupun syirik asghar, dia hendaknya menjauhi daripada yang namanya al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dan syirik akbar maupun syirik asghar ini masuk dalam al-kabair. Tapi disebutkan apa? Syirik akbar ini adalah yang paling besar, min a'zamin kabair, yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Dan syirik asghar pun ya, di bawahnya syirik akbar dan lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Nah, apa itu syirik asghar? Wa huwa katsirun, kata Syekh, dia itu banyak. Mislu halfi bi ghairillah min ghairi ta'dil, misalnya seperti seorang bersumpah kepada selain Allah walaupun tanpa pengagungan, tanpa pengagungan. Seharusnya sumpah itu hanya untuk Allah. Wallahi, sallahi, billahi. Tapi ada sebagian mungkin demi tanah yang kita injai, saya akan bernazar. Ini ya, Ahlus Sunnah memperinci sebagai syirik asghar. Maka tidak boleh seseorang bersumpah kepada selain Allah. Ya, ini bedanya kita dengan orang awam. Ya. Kalau orang awam, tenanya dalam bicara. Kalau Ahlus Sunnah, ya, sebutkan itu apa? Ketika dia mengucapkan kalam, itu disebutkan ya, sebagaimana perak yang kita ajarkan dalam adab. Ya, kalau diam, sebagaimana emas kata Ibnu Mubarak. Ya. Jadi tidak sembarangan walaupun perkataan. Seorang mengucapkan saya bersumpah demi kamu, saya akan melaksanakan sholat seumur hidup saya tanpa ada bolong sedikit pun. Seperti itu. Tidak boleh. Ya. Tapi dia mengucapkan apa? Wallahi waladi nafsi biyadi. Seperti itu. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Demi Allah yang demi diriku berada di atas genggamannya. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian demikian juga wa qawli masa Allahu wa fulan atau wasita. Ya, jelaskan dalam kitab Fathul Majid, kalau kita tauhid, masyaallah wasita atau wa fulan di sini jelaskan. Ya, ketika antum sekalian datang ke dokter mengatakan ini semua kesembuhan itu datangnya dari Allah dan karena dokter itu. Ini antum enggak boleh masuk dalam syirik akbar. Ya. Maka bagaimana mengatakannya? Katakanlah gimana? Ya, sebagaimana diajarkan oleh pendahulu kita yang saleh, masya Allah, summa fulan atau biwasilati fulan atau biwasilatika seperti itu. Ya. Katakanlah ini kehendak Allah, kemudian Allah mengendaki kepada anda sebagai perantara untuk menyembuhkan saya wahai dokter. Seperti itu. Ini kalau sesuatu ya, dia mengucapkan masya Allah wa dokter. Ini saya sembuh karena Allah yang dokter. Ini masuk dalam syirik. Syirik apa? Saksuah. Walaupun dia tidak meyakini. Makanya pentingnya kita belajar. Wa min huriya. Dan diantaranya adalah riya wa sum'ah dan sum'ah. Ra'ya atau samia yasma'u. Ya, pengen dilihat. Allah menyebutkan innal munafiqina yuqadi'una Allah wa yuqadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka. Bahwasanya ketika dia berdiri untuk salat, dia membaguskan. Untuk apa? Untuk dilihat manusia. Demikian juga ketika seorang mengerjakan suatu ibadah karena dan dia kalau ingin dilihat oleh si fulan, maka dia masuk dalam riya. Ya, ini yang disebutkan kemarin apa? Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya waktu di Ma'adzatullah. Ini jangan main-main dengan masalah syirik asghar ini. Ya, para ulama menyebutkan ya, seorang ketika melakukan syirik asghar wajib taubat. Nanti diperinci oleh saya dalam penjelasan dari kitab-kitab yang lain. Sekarang bagaimana kalau seseorang ini ada amalan sholat. Ya. Kemudian di awal dia meniatkan untuk Allah dan karena mertuanya misalnya. Ya. Kemudian apa? Sampai terakhir selesai sholat, ya, tidak merubah niatnya. Tidak berlindung kepada Allah dari riya. Sehingga dia masih menampakkan ibadahnya ini untuk dilihat oleh mertuanya misalnya. Maka ini amalannya yang pertama ini batal. Dan dia masuk dalam syirik asghar. Ya. Dia meniatkan untuk Allah dan untuk dilihat oleh mertua atau orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, dalam amalan sholat misalnya, karena sekulan saja, saya sholat khusyuk ini karena mungkin ada Pak Bupati di belakang saya misalnya, atau Pak Camat di belakang saya, atau Pak Lurah. Maka ini amalnya, ya, ketika dia di awal sampai akhir tidak berubah, maka dia batal. Ya. Kemudian dijelaskan, karena pulang, ya, dan Allah, tapi di tengah-tengah dia merubah untuk Allah saja, ya, ketika sholat, maka ini amalannya lewat lagi, tidak mengapa, insya Allah diterima. Kemudian dia beramal karena fulan pertama, kemudian di tengah dia rubah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini lewat lagi, tidak mengapa. Ya. Ini untuk amalan-amalan ya sambung. Ya, amalan sambung itu kayak sholat. Ya. Jadi takbir, ada baca ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ruku, ini amalan-amalan yang sambung. Ya, ada jeda waktu untuk dia merubah niatnya. Tapi bagaimana kalau seorang bersedekah untuk si fulan dan Allah, untuk Allah dan si fulan? Saya bersedekah banyak supaya ya diridhoi Allah dan dilihat oleh manusia. Maka dia akan tidak sah amalannya. Ya. Maka jangan main-main dengan riya ini. Disebutkan sebagaimana Allah semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Bagaimana solusinya? Ya, berlindung kepada Allah dari syirik yang besar, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, syirik yang nyata, syirik yang sedikit maupun yang banyak, yang dahulu maupun yang akan datang. Maka yakinlah azabullah ini penting sekali. Maka kenapa ciri daripada ahlus sunnah itu amaru bidakwatihim yad'u ila tauhid. Ahlus sunnah itu cirinya memerintahkan dalam dakwah kalau mereka menyeru kepada tauhid. Karena sangat bahaya. Ya, ada orang yang dari kecil dia beramal banyak, tapi dia tidak pernah mempelajari masalah riya, masalah sum'ah. Kemudian dia ingin pamer, misalnya. Ya. Maka amalannya hapus semua. Saya enggak. Makanya pentingnya kita mempelajari ya, pelajaran pokok ini dan tidak mengesampingkan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, kemudian yaqina azabullah. وَهُوَ خَيْرُ مُقْرِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ وَلَكِنْ تَجِدُ تَوْبَيْ مِنْهُ وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ كَبَائِرُ بَعْدَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Maka dia adalah bukan mengeluarkan orang-orang yang melakukan riya ini dari agama Islam. Ya, walaupun disebutkan syirik kecil dan dia bukan mengeluarkan dari agama Islam, tapi dampaknya seperti tadi. Bahkan dijelaskan di sebuah hadis bahwasannya orang yang diseret pertama kali ke neraka siapa? Orang-orang yang melakukan bacaan-bacaan yang bagus karena dia ingin mendapatkan piala. Orang-orang yang sedekah dengan sedekah yang banyak. Ya, kemudian dia ingin disebut dermawan. Dan orang-orang yang di jalan kepada jalan sabilillah berperang ingin disebut sebagai pemberani. Syarat mereka ke neraka karena dia niatnya adalah untuk dunia. Untuk ketenaran dunia, untuk dilihat di dunia. Maka ini mafidin azabullah. Kemudian dijelaskan sebuah hadis an Jundub bin Abdillah bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama'a sama'a Allahu bih wa man yura'i yura'u Allahu bih. Barang siapa ingin didengar, Allah akan memperdengarkan nanti di hari kiamat. Niatnya apa dia? Sekarang pun diperlihatkan. Kalau seorang ingin dipuji, ya, kalau saya ini seorang salafi yang ya benar-benar apa? Ya, taat pada hakikatnya tidak, gitu ya. Maka sekarang diperlihatkan dan nanti di hari kiamat diperlihatkan lagi, dizahirkan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Yaitu hari yang ketika itu disingkap, semuanya disingkap sampai niatnya disingkap. Ya. Maka ketika seorang sebutkan itu dibangkitkan sebagaimana niatnya, maka ini pentingnya seseorang untuk dia menjauhi daripada riya dan sum'ah. Man sama'a sama'a Allahu bih. Siapa yang ingin didengar? Ya, diperdengarkan, ya, digembar-gemborkan. Oh, si A ini seorang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan nanti yang kiamat dibongkar lagi. Dia seperti ini, tujuannya untuk apa? Ternyata hanya untuk didengar. Sebagaimana hadis tiga kaum yang telah kita sebutkan. Wa man yura, barang siapa yang ingin dilihat, yura'illahu bih. Maka Allah akan memperlihatkan atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat. Hadis Al Bukhari, Muslim. Ya. Kemudian sebagai catatan, yufidin azabullah, riya'u yakunu minasyirkil akbar idza lam ya'mal al-abdu amala ila min ajlina. Riya ini bisa menjadi syirik akbar jika di dalam dia beramal melainkan ingin mendapatkan balasan dari manusia. Ya, bukan perkara yang remeh. Dan ini perkara yang besar. Ya. Sebagian apa? Innallaha la yasiru isroka bihi wa yasiru ma duna dzalika lima yasha. Jadi ampuni. Ya. Dan disebutkan haram alaihil jannah, baginya jannah. Yang disebutkan apa? Layahbatanna amal. Keluar semua amal-amal yang dikerjakan. Ini yang fidil azabullah. Maka ketika seorang beramal, kemudian dia tidaklah dalam amalnya itu hanya mendapatkan, ingin mendapatkan balasan dari sisi manusia, walaupun dia ini riya, walaupun ini syirik akbar, bisa berubah menjadi syirik akbar. Wa yakunu min syirkil akbar idza amila 'amalan lillahi walakin dhara'a 'alaihi riya'an. Dan dia menjadi syirik yang kecil ketika dalam beramal, dalam amalannya karena Allah, tapi dia terjatuh ke dalam riya. Ini menjadi syirik kecil. Ya. Jadi ketika seorang sholat, kemudian dia meniatkan untuk Allah, kemudian meniatkan lagi untuk si fulan, untuk orang lain, ingin dilihat manusia, maka ini dia masuk dalam syirik akbar. Nanti bisa dilihat di Masjidina Ta'imah. InsyaAllah di kita ada sekarang Masjidina Ta'imah, tapi walaupun pakai komputer ya. Nanti bisa dilihat di silid awal, disana dijelaskan ya, dari syirik akbar ini. Nah, kemudian yang keenam, syirik yang keenam. Yang pertama rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, akbar, asghar. Yang keenam, syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang syirik. Tidak kelihatan. Apa yang dimaksud syirik khafi? Wa huwa ya'mala rajul lima kana rasul. Yaitu seseorang beramal karena kedudukan seseorang. Ya, Pak. Jadi ketika seorang baca Al-Qur'an, ini ada Pak Lurah lewat. Dia fokuskan ketika sendiri dia seenaknya saja. Seharusnya kan kembali ketika sendiri difokuskan karena dia sedang beribadah kepada Allah SWT ya. Ketika ada Pak Lurah lewat, dia fokuskan. Ketika ada bupati lewat, dia menjadi imam, dia bagus-baguskan. Ketika sendiri dia sholatnya kayak burung pelato, ya, tepat sekali. Tapi ketika ada ya orang-orang yang mungkin mempengaruhi untuk membaguskan, dia baguskan. Apalagi kalau di belakangnya ada Pak Presiden, bisa gemetar ya. Baca ini, Alhamdulillah, baguskan sekali. Padahal biasanya alhamdulillah rabbil alamin, senang saja. Ya. Ini masuk dalam syirik khafi. Yaitu seorang beramal karena kedudukan seseorang. Maka ya, ini dalam ngaji juga sama. Ya, ustaz itu punya kelebihan masing-masing. Jadi penasaran dan beratur sekalian, ya jangan beda-bedakan. Ya. Ketika seorang ngajiannya kepada si Ustaz Fulan, ya, kemudian Ustaz Fulannya dia meremehkan. Ini termasuk bagian daripada ya, kedudukan seseorang. Walaupun memang penyampaian itu pengaruh, ya, tapi antum hendaknya mencari faedah-faedah yang ada pada mereka. Dan ini dijelaskan kemarin dalam apa pembahasan yang lebih dalam lagi, perselisihan. Ya, perselisihan Ahlus Sunnah itu diantaranya apa? Di antaranya adalah menggibahi orang-orang yang berilmu, menggibahi para ustaz. Insyaallah azzaikumullah. Kita datang ke majlis belajar untuk mendapatkan ilmu dari ustaz pulang atau ustaz pulang. Alhamdulillah. Mungkin saat ini belum mendapatkan, besok akan mendapatkan. Ya. Yang penting manhajnya tidak menyimpang, akidahnya tidak menyimpang. Ini yang penting. Kalau akidahnya menyimpang, jangan datang. Itu yang pilih Allah. Jadi jangan datang ke masjid karena kedudukan si fulan. Tapi suara mutlak yang dimaksud di sini adalah misalnya ketika seorang sholat karena penguasa ada di depannya, kemudian dia membaguskannya, atau ada seorang raja di depannya dia membaguskannya, atau ada seorang santri karena ustadznya di belakangnya dia imami dia bagus-baguskan, tapi kalau sendiri mungkin cepat seperti itu. Ini pun masuk dalam lima tanin bicara karena bukan seorang. Wahwa riya wa aidon, ini juga bagian daripada riya. Wahwa kama alinta ghairu mukhrijin minal milati walakin tajibu taubatu minhu. Dan yang sebagaimana telah kita ketahui atau Anda ketahui bahwasanya ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Tapi dia wajib taubat sebelum mati. Fafidina azabullah, ini ada sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rawahu Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami. Rasulullah SAW bersabda, "Asyirkul khawfi ayya'mala rijalu lima tahirjal." Syirik khafi itu ialah ketika seorang beramal karena dudukan seseorang. Ya, ini maksud adalah syirik khafi. Kemudian diberikan penjelasan oleh di sini, wasirul khafi qad yakunu akbar. Syirik khafi ini bisa menjadi syirik yang besar juga. Sebagaimana tadi syirik asghar. Ya. Wa qad yakunu asghar bi hasbi naw'in syirki alladhi waqa'a fihi al-insan. Dan dia bisa menjadi syirik yang kecil dengan apa? Sesuai dengan jenis-jenis syirik yang menimpa daripada manusia yang mengerjakan itu. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan yakin tidak dia ketika beramal hanya untuk sifulan. Saya datang mengerti itu karena sifulan. Kalau hanya itu saja, jadi syirik besar. Tapi kalau dia menyebutkan saya ngaji lillahi ta'ala, tapi juga karena sifulan. Ya, berarti ini kan mensyukurkan. Ya, maka ini masuk dalam syirik khafi. Dan silakan lihat dari sini, syirik yang berikutnya, syirik khafi maklum ya. Syirik yang berikutnya, syirkun itiqadi, syirik dalam itiqad. Ini semuanya akbar, namanya itiqad. Semuanya syirik akbar karena meyakini. Wa wasirkun akbar al-mukhriju minal milati waliyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik itiqad ini, dan ini mengeluarkan seorang dari agama Islam. Syirik itiqad. Jenisnya apa? Wa wa'ayata kila insanu anna wadallahi yahlubu wa yarzubu wa yuhyi wa yumitu wa ya'lamu al-ghaib aw yatasarrafu fi kawni aw ayusarriba insan nau'an min anwa'il ibadah li ghairillah taruku wa sujud wa dzikri wa nadri wa du'ai ila ghairillah. Yaitu seseorang meyakini bahwasanya selain daripada Allah, baik itu rasul, malaikat, baik itu kiai, baik itu syekh, baik itu benda-benda keramat, baik itu apapun, ya, batu-batu, jimat-jimat, itu dia disebutkan bisa menciptakan, memberikan rezeki, mendatangkan rezeki, atau menghidupkan, atau mematikan, atau para dukun yang mengaku mengetahui yang gaib, ya, atau dia punya andil dalam penciptaan di kaum, yaitu dalam alam ini. Ayusarrifa insanu nau'an min anwa'il ibadah li ghairillah karufi wa sujud wa dzikri wa nadri wa du'ai ila ghairillah. Atau dia memalingkan macam dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, di rukuk sujud wa dzikri wa nadri wa du'ai ila ghairillah. Ini disebutkan syirik itiqadi, kalau disertai itiqad maksudnya oleh syekh di sini. Ini misalnya apa? Syirik itiqad ini. Misalnya apa? Syirik itiqad yang jelas banyak dilakukan. Misalnya seorang, walaupun dia enggak datang ke dukun, ya, di kampungnya ada dukun, kemudian orang-orang ini segan kepada dukun itu. Kemudian orang itu, salah seorang itu menyatakan, oh, itu loh mbak dukun ini, yang dikatakan itu benar. Walaupun dia enggak datang ke dukun, berarti dia meyakini apa? bahwasanya kahin tadi dia mengetahui yang baik. Jadi itikad walaupun dia tidak datang ke dukun, ini masuk dalam syirik itikad. Jadi semua dukun itu kita katakan bohong, dusta, dan mereka banyak memainkan apa, al-qodam, jin. Disebutkan apa dalam surat Al-Muluk di sana, yang disajikan apa, rujuman istayatin. Ketika langit ini dihiasi dengan bintang-bintang, diantaranya adalah sebagai pelempar setan. Kalau dahulu sebelum Rasulullah SAW itu turun, setan itu mencari berita-berita ke langit. Kalau dulu ada dukun yang mengetahui jodohmu si A, saya sebelum Rasulullah SAW. Raja Yaman itu, ya dulu, bagaimana kita ceritakan, ada yang bisa menyatakan bahwasannya ya, si A yang akan jadi raja sebelum Rasul turun. Tapi kalau sekarang itu kebalikannya. Kalau antum ketemu dukun-dukun yang agak canggih gitu ya, itu bisa nebak, Pak, rumahmu ngadap ke sini, kemudian cat warna rumahnya seperti ini, kemudian antum setiap bulan dapat segini. Bisa. Dan buktinya ada. Ya, antum belum pernah buktikan. Ada ini insya Allah. Ya, ketika itu ya, dan latar belakangnya pesantren ya, yang ada di Jawa Timur itu diajari itu seperti itu. Ketika ada ayat-ayat yang bunyi par ya, jadi kalau ada bunyi par ya, misalnya atau yang sifatnya ngeri-ngeri seperti itu ya, yang bunyi tar misalnya, dan surat pendek atau yang dia memiliki arti-arti yang besar, petir, menggelegar, itu dikuasai, disyariati, kemudian diamalkan supaya dia mendapatkan apa? Udah. Ya. Maka Qorin itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga menjelaskan bahwasanya setiap diri itu ada ya, yang namanya temannya. Dari golongan jin, kadzab yang bisikkan. Ayo, ngantor. Iya betul. Ya, ini bukan main-main ya, jadi Allah. Kenyataan. Dan Rasul itu bisa menaklukkan daripada ya, Qorin ini. Maka dikatakan dalam surat Qaf, Qala Qorinuhu Rabbana ma'alwaizuhu walakin kana fi dolarin ba'in. Ketika waktu itu udur-uduran antara ya, atau orang-orang yang pada saat itu menghadap Allah dengan Qorinnya, kemudian Qorinnya mengatakan apa ya, bahwasanya dulu dia mengikuti saya dan dia yang dalam keadaan sesat-sesatnya ya. Jadi ini bukan khayalan, ini menambah keimanan kita ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalau ada dukun ya, maka mereka disebutkan apa, pendusta, dan haram ya mendatangi mereka. Saya sebutkan tidak sah sholat seorang selama 40 hari, saya terima. Dan kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia masuk dalam syirik, dalam itikad, mempercayai bahwasanya ada selain Allah Taala yang mengetahui yang lain. Padahal al-ghaib, seharusnya orang yang terbaik itu pun mengatakan, ya ana basharun mislukum, saya itu manusia seperti kalian. Ya, jadi enggak mengetahui yang ghaib. Kalau Rasul menyatakan, oh nanti di hari kiamat sebelumnya ada dajjal, kemudian ada wanita yang berpakaian telanjang, kemudian ada orang yang apa menghalalkan musik, ini adalah wahyu. Karena sebutkan apa, maksudnya apa yang disebutkan Rasul itu adalah in huwa illa wahyu. Ini ciri intikal. Ya, maka jangan berteman dengan dukun. Karena seorang yang Islam itu, antum lihat arti Islam. Al-Islamu lillah bitauhid wal-inqiyadun lahu bitu'ah wa khulusu wa bara'atu minal syirki wa ahli. Ini orang yang Islam. Wafirina azabullah. Ini pentingnya kita belajar masalah tauhid. Dan insyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Kita sampai kepada syirkun itikaf, yaitu syirik yang ke 7. Insyaallah kita selesaikan setengahnya dalam pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala bisawab, yang akan datang Allah Ta'ala, insyaallah dari penyakit Subhanallah, Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.